الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وبعد. Ini pertemuan yang kelima dari daurah fikih mengkaji kitab Bidayatul Muttafaqin karya Syekh Wahid Ibn Abdissalam Bali hafizahullah taala. Seperti yang kita sampaikan di sore hari kemarin, kita akan sedikit menyambung mendetailkan pembahasan tentang haid, ya. Walaupun dalam kitab Bidayatul Muttafaqih tidak disebutkan, akan tetapi sebagai tambahan informasi dan pengetahuan buat kita. Ya, masalah haid itu paling minimalnya adalah sehari semalam. Ya, haid itu minimalnya sehari semalam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Kemudian minimal masa suci antara haid 1 dengan haid berikutnya adalah 13 hari. Iya. Kemudian usia minimal wanita bisa haid adalah 9 tahun. Usia minimal wanita bisa haid adalah 9 tahun. Sementara usia maksimalnya adalah 50 tahun. Ya. Oleh karenanya dalam pembahasan ini ada yang disebut dengan damul fasad atau darah rusak. Darah rusak itu adalah darah damul hamil, darah yang keluar dari seorang wanita yang hamil. Kenapa? Karena wanita yang hamil itu tidak bisa haid. Kalau ada darah yang keluar dari wanita hamil, maka berarti itu namanya adalah darah rusak, damul fasad. Dan kalau damul fasad, hukumnya adalah sebagaimana darah selain haid. Ya, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dan seterusnya. Kemudian, di antara damul fasad adalah damu shaghirah. Darah yang keluar dari anak kecil. Ya, yakni yang berusia kurang dari 9 tahun. Karena batas minimal perempuan itu bisa haid adalah usia 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun dia keluar darah, maka darahnya adalah damul fasad atau darah rusak. Kemudian juga diantara damul fasad adalah ma naqasa an yaumin wa laila. Darah yang keluar kurang daripada sehari semalam. Kurang dari 24 jam itu adalah darah rusak. Baik, dari sini kita mulai menjelaskan ya bahwa haid itu minimalnya adalah sehari semalam, 24 jam. Maka manakala seorang wanita itu dia keluar darah kurang daripada 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid, tapi damul fasad alias darah rusak. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, ya, beliau menerangkan bahwa tatkala seorang wanita itu dia melihat darah, maka dia menahan dari sholat, ya. Kemudian dia menahan dari sholat dan dari hal-hal yang dia tidak boleh menjalankan ibadah kecuali dari hal-hal yang dia tidak boleh melakukan ibadah tatkala keluar darah haid. Nah, kemudian ditunggu sampai 24 jam. Kalau misalkan darah tersebut berhenti di 20 jam, ya, setelah itu tidak keluar lagi, maka diketahui bahasanya darah tadi bukanlah darah haid. Sehingga sholat yang tadi dia tinggalkan karena asumsi itu adalah darah haid, itu diqadha. Ya, jadi yang pertama kali dia lakukan ketika melihat darah yang keluar seorang wanita ini, ya, seorang wanita yang bisa haid itu, ya. Nah, maka dia tahan dari sholat dan lain sebagainya. Diasumsikan bahwasanya itu adalah darah haid. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia lihat. Kalau sampai 24 jam berarti betul itu darah haid. Kalau tidak sampai 24 jam, misalkan 20 jam setelah itu selesai, berarti itu bukan darah haid. Ya, dia bukan darah haid tapi darah fasad. Terus tadi kan dia meninggalkan sholat kan, karena asumsi itu darah haid, ya sholatnya diqadha. Nah, ini makna mengetahui bahwasanya haid itu minimalnya adalah sehari semalam. Nah, kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Maka kalau seorang wanita itu dia haid lebih daripada 15 hari, maka itu dikatakan sebagai darah istihadhah namanya. Ya, darah istihadhah. kalau misalkan lebih daripada 15 hari. Waalaikumsalam. Baik. Nah, kemudian kalau misalkan tadi dikatakan bahasanya batas minimal masa suci antara satu haid dengan haid berikutnya adalah 13 hari. Ya. Faedah mengetahui hal ini semuanya, nanti ketika ada kasus begini misalkan, ada seorang wanita yang haid dalam 1 bulan. Ini yang sering ditanyakan. Haidnya keluar dalam 1 bulan 2 kali. Ya. Kalian tanya, "Ustaz, ini saya baru haid kok setelah berapa hari haid lagi?" Nah, ini gimana gitu. Nah, dengan mengetahui hal ini itu akan mudah untuk menjawab. Ya. Minimal haid adalah berapa? 1 hari 1 malam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Kemudian minimal masa suci antara haid sebelumnya dengan haid setelahnya adalah 13 hari minimalnya. Ya. Artinya kalau misalkan itu kurang daripada 13 hari, nanti ada pembahasan yang lain. Satu contoh begini, ada satu kasus. Seorang wanita di haid pertama 10 hari. Ya, di haid pertama 10 hari. Kemudian setelah itu suci 10 hari. Ya. Setelah itu keluar darah lagi 10 hari. Baik. Nah, sekarang 10 hari yang kedua ini apakah semuanya haid? Baik, kita lihat. Tadi minimal masa haid adalah sehari semalam. Baik, dia keluar haidnya berapa? 10 hari. Berarti memenuhi kriteria. Pertama. Kemudian yang kedua. Tadi dikatakan bahwa masa haid maksimal adalah 15 hari. Jarak minimal antara haid 1 dengan haid berikutnya adalah 13 hari. Coba kita perhatikan. Dia haid 10 hari ini pertama. Kemudian setelah itu suci 10 hari, setelah itu haid 10 hari. Pada masa suci ini dia lebih daripada 13 hari atau kurang? Kurang dari 13 hari. Ya. Kalau dia kurang dari 13 hari, berarti dia tidak memenuhi kriteria minimal masa suci. Kalau dia tidak memenuhi kriteria minimal masa suci, maka haid yang terjadi setelah itu dianggap masih satu kesatuan dengan haid sebelumnya. Ini harus dicatat. Kalau dia tidak memenuhi batasan minimal masa suci yang 13 hari itu, maka haid setelah itu yang kadang wanita menyebut saya haidnya 2 kali dalam sebulan itu, haid setelah itu masih ada atau masih digabungkan dengan haid sebelumnya. Jelas sampai sini kan? Digabungkan dengan haid sebelumnya. Nah, haid sebelumnya sudah 10 hari. Padahal maksimal masa haid adalah 15 hari. Hitung 10 hari pertama, 10 hari itu yang pertama, kemudian ambil 5 hari haid yang kedua. Ambil 5 hari haid yang kedua. Ya. Baik. Nah, kalau begitu berarti haid yang kedua yang jumlahnya 10, yang dianggap haid itu yang berapa? Yang 5. Ya, yang dianggap haid adalah yang 5. Kemudian yang setelahnya tidak dianggap haid. Ya, dianggap istihadah. Saya ulang ya. Jadi minimal haid adalah sehari semalam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Minimal masa suci antara haid 1 dengan haid berikutnya adalah 13 hari. Baik, kalimat haid 1 dengan haid berikutnya adalah 15 hari. Apa 13 hari? Nah. Ya, haid apa haid yang minimal masa haid adalah minimal masa suci antara satu dengan haid berikutnya adalah 13 hari. Baik, dan sekarang misalkan gini, ada seorang wanita yang kadang laporan bahwa saya kok haidnya sebulan dua kali ini. Ya, dia berasumsi sebulan dua kali karena sebulan itu kan ada 29. Jadi, kalau dia sudah haid 7 hari, ya, berarti sisanya itu kan harusnya nanti haid lagi setelah sisa itu. Kalau 29 kurangi 7 berarti kan masih 21, ya kan? Dia berpikirnya 21 hari lagi baru saya haid, itu berarti siklus bulanan. Nah, sekarang enggak kok, 1 bulan 2 kali kok. Ya, baru berapa hari saya sudah keluar haid lagi. Nah, di sini begini pembahasannya. Baik, sekarang haid yang pertama dia berapa hari? Contoh misalkan 10 hari. Kemudian haid yang kedua atau masa suci berapa hari sebelum ada haid lagi? Oh, masa suci 10 hari. Kemudian setelah itu ada haid lagi berapa hari? Oh, 10 hari. Baik, sekarang begini. Maksimal masa haid berapa? 15 hari. Ya. Minimal masa suci antara haid 1 dengan haid berikutnya berapa hari? 13 hari. Kita hitung. Haid yang pertama 10 hari. Rentang masa sucinya Anda cuma 10 hari, berarti tidak memenuhi kriteria. Kalau tidak memenuhi kriteria, berarti darah yang keluar setelah itu masih satu kesatuan dengan darah sebelumnya. Masih satu kesatuan dengan darah sebelumnya. Nah, maksimal haid berapa? 15 hari. Anda hitung. Sebelumnya ada haid berapa hari? 10 hari. Kemudian setelah itu karena maksimal 15 hari, haid yang kedua ada ambil 5 hari. Ya, Anda ambil 5 hari. Seperti itu. Baik. Nah, jadi haid yang kedua ini tidak semuanya haid. Tidak semuanya haid. Ya. Cuman yang satu saja. Saya kasih contoh lagi, misalkan begini. Haid yang pertama Anda berapa hari? Misalkan 5 hari. Nah, setelah itu suci. Berapa hari sucinya? 10 hari. Baik, suci 10 hari. Setelah itu keluar darah lagi. Keluar darah lagi berapa hari? 10 hari. Ya, 10 hari yang kedua ini semuanya haid apa tidak? Semuanya haid. Kenapa? Karena dia digabungkan dengan haid yang pertama. Karena masa suci minimalnya tidak terpenuhi. Minimal 13 hari. Nah, sekarang kalau begini. Dia haid hari yang pertama 10 hari. Ya. Kemudian setelah itu suci 13 hari. Hari yang ke-14 dia haid lagi. Berapa hari? 10 hari. Ya, yang pertama dia haid 10 hari, setelah itu suci. Ya benar ya tadi contohnya. Haid yang pertama 10 hari, kemudian setelah itu dia suci 13 hari. Setelah itu dia haid lagi 10 hari. Ya. Maka haid yang kedua ini 10 hari semuanya haid. Kenapa? Karena rentang masa sucinya antara haid yang pertama dengan kedua memenuhi kriteria minimal 13 hari. Nah, seperti ini pembahasannya, ya. Wallahu alam. Nah, kemudian di antara yang dibahas dalam pembahasan haid adalah tentang hukum orang yang istihadah. Ya, istihadah adalah orang yang darahnya mengalir terus min ghairi awanihi, bukan pada waktu-waktu biasanya. Ya, karena perempuan itu dalam masalah haid, ya, dia terkadang di awal bulan, kemudian berapa harinya juga kelihatan. Seperti itu. Nah, kadang darah itu keluar tidak pada waktunya. Ya, biasanya dia sekian hari, kemudian setelah itu dia keluarnya ternyata lebih daripada itu. Nah, sekarang wanita itu kalau dia mengalami istihadhah tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, wanita yang tamyiz, artinya wanita yang darahnya itu bisa dia bedakan. Ya, darah wanita, darah haid itu darahnya warnanya hitam atau coklat. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, darah haid itu berbau. Kemudian yang ketiga, darah haid itu tidak menggumpal. Beda menggumpal. Ya. Beda dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah warnanya merah. Ya. Kemudian darah istihadhah itu setelah keluar dia menggumpal karena sebagaimana darah luka. Kemudian darah istihadhah itu tidak memiliki bau. Tidak memiliki bau. Kalau darah haid itu juga tebal, kental gitu ya. Nah, ini darah ini yang keluar dari kemaluan wanita itu bisa dibedakan. Ya, kalau seperti ini berarti haid, kalau tidak berarti bukan haid. Itu namanya tamyiz. Ya, kalau tamyiz ya dia menggunakan tamyiznya. Nah, terkadang ada seorang wanita dia tidak tamyiz, ya. Tidak tamyiz, dia tidak darah yang keluar dari kemaluan itu tidak bisa dibedakan. Ya. Tapi dia punya adat kebiasaan. punya kebiasaan dia. Nah, kebiasaannya misalkan 10 hari, kebiasaannya misalkan 7 hari, maka dia beramal sebagaimana kebiasaannya. Sebagaimana kebiasaannya. Nah, di luar itu dianggap sebagai istihadhah. Itu namanya mu'tadah, orang yang memiliki adat kebiasaan. Seperti itu. Allahu a'lamu bissawab. Dan yang ketiga mutahayyirah. Mutahayyirah itu seperti wanita yang baru haid, ya, bingung gitu. Maka dia beramal sebagaimana haidnya kaum wanita yang ada di keluarganya. Ya, misalkan dia baru saja keluar darah, kok darahnya kok keluar terus. Ya, anggap saja yang haid itu adalah sebagaimana umumnya terjadi pada keluarganya, kakaknya misalkan atau adiknya dan seterusnya. Baik, selesai pembahasan tentang haid, kita masuk kitabus shalah, kitab tentang as-shalah. Wa fihi sittatu abwab, pada kitabus shalah ini ada 6 bab, ya. Ada 6 bab. Yang pertama babul adzan wal iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Yang kedua bab syurut sihhati shalah, bab syarat sah salat. Yang ketiga babu ahkamis shalah, bab hukum-hukum seputar salat. Ya. Kemudian babu sujud sahwi, bab sujud sahwi. Ya, kemudian babu solatil jamaah, bab solat jamaah. Yang keenam babu solatil jum'ah, bab solat jum'ah. Ya, dan solat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di antara keistimewaan-keistimewaan ini, kalau kita membaca, silakan bisa dibaca kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya. Di situ disebutkan keistimewaan-keistimewaan salat dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Nah, salat ini siapa yang meninggalkannya, maka dia kufur. Maka dia keluar dari Islam. Ya, maka keluar dari Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahadu allazi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Ya, ini pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kapan atau berapa kadar ukuran seseorang itu dinyatakan kufur karena dia meninggalkan sholat? Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila dia meninggalkan sekali, ya, maka dia dikatakan telah keluar dari Islam, ya, maka dia harus syahadat lagi. Ada yang mengatakan 3 Jumat, 3 pekan, ya, dan seterusnya dari pendapat ulama. Tapi yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya orang dikatakan meninggalkan sholat dan dihukumi telah keluar dari Islam atau kufur adalah orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yang mana dengan dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, dia dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Ya, adapun orang yang meninggalkan sholat dalam dominan waktunya, ya, meninggalkan sholat secara keseluruhan atau meninggalkan sholat secara dominan waktunya, yang mendominasi dari diri dia adalah meninggalkan sholat. Ya. Kemudian bagi orang yang meninggalkan kadang-kadang meninggalkan sholat kadang tidak, ya, orang semacam ini, ya, ini dikhawatirkan atau dia masuk digolongkan sebagai orang-orang munafik, ya, diperlakukan sebagaimana orang-orang munafik, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, secara zahir dia dikatakan muslim, tapi amruhu khatir, ya, kondisinya itu sangat sangat memprihatinkan dan sangat membahayakan sekali. Bagaimana mungkin dia sampai diperlakukan sebagaimana orang munafik? Itu orang yang kadang meninggalkan sholat, kadang tidak. Gitu ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali, maka dosanya sangat besar, seperti dosa orang yang berzina dan orang yang mencuri. Ya. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, indal jami', menurut semua ulama, kecuali di mazhab Hanafi, adalah hukuman mati setelah diminta taubat selama 3 hari. Ya. Sementara menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat, dia dihukum mati setelah diminta tobat selama 3 hari di penjara, itu sebagai hukuman had murtad, had orang yang murtad. Sementara menurut ulama yang lainnya seperti madzhab Syafi'i, kemudian Malik ya, itu mereka menyatakan bahwasannya dihukum mati sebagai hukuman had. Ya, adapun Hanafiyah itu tidak sependapat dengan kedua madhab tersebut dalam kaitannya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, wafihi sitatu abwab tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah babul adzani wal iqamah. Bab tentang adzan dan iqamah. Wafihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Ya, dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhatil adzani 'asyarah. Syarat sahnya adzan ada 'asyarah, ada 10. Ya. Yang pertama adalah an-niyatu, niat seorang berniat untuk berazan. Kemudian yang kedua, ayakunal muadzinu musliman. Muadzin itu seorang muslim. Ya, muadzin itu seorang muslim. Ayakuna aqilan, ayakuna dzakaran. Muadzin itu laki-laki. Jadi syarat sahnya azan bagi yang mau azan adalah seorang laki-laki. Kenapa disebutkan oleh Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala? Karena seorang wanita itu, kata beliau, ma'murun bi khafdhis saut. Saya bacakan ucapan beliau. Ya, beliau mengatakan hal ini dikarenakan dalam adzan tersebut fihi raf'un lis saut. Ya, ada bentuk mengangkat suara atau meninggikan suara. Demikian pula disunahkan ayakuna nadia saut, suaranya apa itu namanya merdu gitu ya, atau suaranya ya merdu. Wal mar'atu ma'muratun an tukhfidha sautaha, sementara seorang wanita itu diperintahkan untuk melirihkan suaranya. Wa alla tatamayal bi sautiha, dan tidak menarik dengan suaranya. Ya, wa alla tarfa'a sautaha fi mahdharir rijal li anna sautal mar'ati fitnah. Ya. Demikian pula seorang wanita itu tidak diperbolehkan untuk mengangkat suaranya fi mahdharir rijal, di tengah kaum laki-laki, li'anna sautal mar'ati fitnatun, karena suara wanita itu fitnah, ya, bisa menimbulkan kecenderungan negatif bagi seorang laki-laki. Oleh karena itulah dipersyaratkan bagi seorang muadzin yang beradzan untuk masyarakat umum, ya, yang mendengarkan laki-laki dan juga perempuan, dia seorang laki-laki, bersyaratkan seperti itu. Adapun apabila di sana ada sekelompok wanita dan di antara mereka ada wanita yang hendak berazan sendiri, ya, maka ini diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan suaranya tidak sampai ke laki-laki. Jadi kalau misalkan wanita dengan di tengah wanita dia boleh azan, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, suaranya tidak sampai kepada laki-laki. Ya. Kemudian selanjutnya di antara syarat sah adzan adalah ayakuna aqilan, dia berakal, maka orang gila tidak sah adzannya. Ya. Kemudian ayakuna mumayyizan, dia mumayyiz. Ya, kalau dia tidak mumayyiz tidak sah adzannya. Ayakuna natiqan, dia bisa berbicara. Kalau dia tidak bisa berbicara maka tidak sah adzannya. Kemudian yang ketujuh, ayakuna al-adzanu ba'da dukhulil waqti illa fil fajri. Adzan itu dikumandangkan setelah masuknya waktu, illa fil fajri, kecuali pada adzan subuh. Ya. Karena adzan subuh ini ada dua adzan. Yang pertama adzan sebelum waktu subuh, dan yang kedua adzan waktu subuh. Ya. Yang fungsi adzan sebelum waktu subuh adalah untuk membangunkan orang yang tertidur, juga untuk memberitahu ya orang-orang yang sedang qiyamul lail. Ya. Bahasanya ini mendekati waktu subuh. Seperti itu. Dan adzan dua kali ini pada masa Nabi, muadzin yang pertama adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sementara muadzin kedua, adzan yang kedua adalah Bilal, ya. Baik, jadi tidak sah adzan, ya, sebelum masuk waktu kecuali adzan subuh. Kemudian selanjutnya ayakuna min wahid, adzan itu dilakukan oleh satu orang. Maksudnya adzan dilakukan oleh satu orang, ketika seorang itu adzan, maka dialah yang mengumandangkan dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Sehingga tidak boleh estafet. Tidak boleh estafet. Kemudian yang kesembilan, at-tartib berurutan. Lafaz-lafaz adzan diucapkan secara berurutan. Kemudian yang ke-10, al-muwala. Al-muwala bersambung tanpa jeda. Bersambung tanpa jeda. Baik. Nah, di dalam catatan kami catat mumayyiz adalah usia tamyiz. Usia tamyiz adalah usia mampu memahami pertanyaan dan menjawabnya, mampu membedakan antara ibadah dengan adat dari sisi usia umurnya 7 tahun ya. Baik, nah ini syarat sah adzan. Kalau begitu seandainya tidak memenuhi, maka adzan tersebut tidak sah, sehingga orang yang melakukannya tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala, misalkan dia adzan orang kafir, dia tidak dapat pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adzan itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, kalau ada suatu negeri, satu kampung, masyarakat muslim yang tidak mau adzan, maka mereka diperangi, ya. Diperangi artinya diberikan tindakan tegas, bukan artinya dibunuh, ya. Kemudian selanjutnya, ya, sehingga apabila tidak memenuhi syarat ini, ya, di kota tersebut yang adzan cuma satu tidak memenuhi syarat ini, maka adzan mereka tidak sah, ya, sehingga kewajiban alal kifayah itu masih dibebankan kepada salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, sunan al-adzani 'asyrun. Sunah-sunah adzan itu ada 10. Yang pertama, qaulul muadzini hasanus saut. Kaunul muadzini hasanas saut. Muadzin itu suaranya bagus. Ya. Jadi, dhabit yang kedua, sunanul adzani 'asyrun, kaunul muadzini hasanas saut. Ya. Muadzin itu suaranya bagus. Yang kedua, kaunuhu aminan. Dia itu amin, terpercaya. Jadi ini bagian dari sunnah, ya. Suaranya bagus. Ini kalau suaranya enggak bagus enggak masalah, karena ini sunnah. Kemudian di antara sunnah adalah muadzin itu cari yang amanah. Cari yang dia bisa amanah. Alasan yang pertama kenapa amanah? Karena dia menjadi orang yang dipercaya terkait waktu kaum muslimin. Ya, waktu salat, kemudian waktu akhir makan sahur. Termasuk juga kenapa dia harus amanah? Karena pada zaman dahulu muadzin itu harus naik ke tempat yang tinggi. Sehingga terkadang dia mengamati atau melihat aurat orang kan dari atas gitu. Ya, maka dia harus amanah menjaga untuk tidak menceritakannya. Yang ketiga, qauluhu aliman bil waqti, muadzin tersebut harus mengetahui atau muadzin tersebut disunahkan mengetahui waktu. Muadzin itu disunahkan mengetahui waktu. Dan mengetahui waktu salat itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan ilmu falak, yaitu menggunakan jadwal waktu salat. Dan yang kedua menggunakan pendekatan tanda-tanda alam, yang ini sangat diketahui dahulu di kalangan bangsa Arab. Walaupun zaman sekarang tanda-tanda alam itu sangat sulit untuk diketahui, ya, bahkan untuk melihat waktu subuh saja, untuk melihat waktu subuh saja itu tidak semua tempat bisa, tidak semua tempat bisa, ya. Di Indonesia itu hanya beberapa titik saja yang bisa diketahui waktu subuh. Ya, yaitu tempat-tempat yang mana polusi cahayanya itu sangat minimal. Ya, karena sekarang ini kenapa tidak bisa diketahui, agak sulit ya untuk mengetahui waktu subuh. Hal ini dikarenakan masalah polusi cahaya, sudah banyak lampu gitu. Ya, sehingga tidak bisa betul-betul tepat. Ya. Kemudian yang keenam, mutatahhiran minal hadatsaini. Nah, kenapa mengetahui waktu ini sunnah? Ya, karena seorang muadzin dia tidak diharuskan mengetahui waktu. Ya. Yang diharuskan adalah dia adzan tepat waktu. Ya, adapun mengetahui waktu ini, ya, adapun mengetahui waktu ini dia hanya sunnah saja, tidak harus. Kenapa? Karena seperti Abdullah bin Ummi Maktum, dia seorang yang buta. Tidak mungkin Abdullah bin Ummi Maktum dia mengetahui waktu salat. Ya. Tidak mungkin. Nah, mohon maaf tadi ya, adzan subuh itu yang pertama adzannya Bilal, yang kedua adzannya Ibnu Maktum, saya agak lupa. Nah, disebutkan bahwasanya Ibnu Maktum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa itu namanya? Dalam satu hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulu wasrabu, benar, saya agak lupa itu hadisnya itu. Jadi tentang masalah puasa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diperbolehkan, masih boleh diperbolehkan untuk makan dan minum pada saat bilal adzan. Ya. Hatta yu'adzina Ibnu Maktum, sampai Ibnu Maktum adzan. Sebagian itu. Wa kana rajulan a'ma, dan dikatakan Ibnu Maktum itu adalah seorang laki-laki yang buta. Dan dia tidak adzan kecuali orang sudah bilang asbahta asbahta, kau sudah masuk subuh, kau sudah masuk subuh. Gitu ya. Seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengetahui waktu itu bukan merupakan syarat dia menjadi seorang muadzin, tapi hanya sunnah saja. Yang penting dia adzan tepat waktu, mungkin diberitahu oleh orang lain ya, atau dia mendengar dari adzan dari tempat lainnya. Kemudian yang keempat, mutatahhiran minal hadai minal hadataini. Dia suci dari dua hadat. Oh ya, tadi hadis inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum, dari hadisnya. Yang keempat, mutatahhiran minal hadataini, dia suci dari dua hadat, hadas besar dan hadas aswar. Ini termasuk dari sunnah. Artinya apabila seorang muadzin itu dia dalam kondisi hadas akbar atau hadas aswar, boleh diadzan. Kemudian yang kelima, qa'iman, di antara sunnah adzan adalah dia berdiri. Jadi seandainya dia adzan duduk, maka diperbolehkan. Ya, kalau dia adzan duduk diperbolehkan. Yang keenam, ayakuna ala uluwin, adzan itu dilakukan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena agar supaya suaranya itu sampai ke tempat yang jauh. Ya. Dan Syekh Nur Syahlan, hafizahullah, dalam syarah beliau terhadap kitab ini, beliau menyatakan bahwa sekarang ini sudah ada mikrofon, ya, sudah ada pengeras suara. Maka di antara bentuk istihbab, yaitu hal yang apa kurang lebihnya disunahkan, gitu ya, itu meninggikan pengeras suara. Jadi pengeras suaranya ditaruh yang tinggi, seperti itu. Ya, Allahu a'lam, termasuk juga memperbanyak pengeras suara. Ya, karena pada intinya adalah menyampaikan suara adzan kepada tempat yang jauh. Kemudian yang ketujuh, rafi'an wajahu ja'ilan isbi'aihi fi udunaihi. Rafi'an wajahu, dia mengangkat wajahnya. Ja'ilan isbi'aihi, dia meletakkan kedua jarinya fi udunaihi, ke dua telinganya. Ya, ini di antara sunnah. Jadi rafi'an wajahu, mengangkat wajahnya, itu mengangkat wajahnya ke langit, ya. Jadi di antara sunnah adalah mengangkat wajahnya ke langit. Kemudian meletakkan jari ini, jari apa itu namanya, jari telunjuk ini, sini ke telinga. Dan ini faedahnya adalah pada zaman dahulu dengan posisi seperti itu di tempat yang tinggi, orang akan tahu bahwa sudah masuk waktu, ya, walaupun tidak mendengar suara. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, bagi muadzin sendiri ketika dia meletakkan tangan di sini, maka ini akan lebih memperjauh jangkauan suaranya. Kemudian yang kedelapan, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat. Di antara sunnah adzan yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Seandainya dia adzan tidak menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Yang kesembilan, multafitan yaminan wasimalan. Ya, dia menghadap ke yaminan wasimalan, kanan dan kiri, fil hayya ala taini, pada hayya ala sholah dan hayya ala al-falah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan kaifiat atau tata cara menoleh pada saat itu. Yang pertama, saat dia menoleh adalah, yang menoleh adalah bagian lehernya. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang menoleh adalah lehernya ya, bukan tubuhnya. Jadi misalkan orang adzan itu ketika dia masalah menoleh, dia bukan noleh seperti ini. Keliru ini. Ini tubuh juga noleh ini. Ini kan? Atau gini. Nah, yang benar itu tubuh tetap menghadap kiblat. Sementara yang noleh cuma lehernya. Nah, seperti ini. Ya, jadi enggak ngaruh karena ada orang adzan tuh nolehnya sama ini. Jadi tubuhnya ikut noleh. Ya barangkali malah ada orang yang noleh sama gini. Ya itu keliru, ya. Baik, itu dijelaskan oleh beliau seperti itu. Jadi yang menoleh adalah lehernya. Kemudian menoleh itu ke sebelah kanan, hayya 'alas shalah dua kali. Hayya 'alas shalah, ya. Kemudian hayya 'alas shalah. Kemudian untuk yang kiri, hayya 'alal falah, coba dua kali. Nah, termasuk juga yang ditanbih, diingatkan oleh beliau, termasuk hal yang tidak ada asalnya dalam sunnah adalah seorang baru menoleh setelah membaca hayya. Ya, jadi kadang itu ada orang. Jadi gini, hayya 'alas shalah baru. Setelah hayya selesai, baru dia gitu. Hayya 'alas shalah. Hayyanya itu di depan. 'Alas shalah baru. Nah, itu dikritik oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Jadi bilang hayya 'ala dulu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Jadi dia menolehnya itu pas waktu sholat. Saya ulang tadi ya, ada sedikit kurang tepat. Pada dia bilang sholat baru dinoleh. Hayya 'ala di depan, sholat noleh. Hayya 'ala depan, falah noleh. Nah, itu keliru kata beliau. Yang ke-10, ayyakuna fi awwalil waqti. Adzan itu dikumandangkan di awal waktu. Ya, artinya misalkan seorang itu adzan di pertengahan waktu, seperti yang terjadi di sebagian tempat, ya, adzannya itu di pertengahan waktu, tidak di awal waktu, ini juga tidak masalah. Ya, karena di awal waktu adalah sunnah. Baik, selanjutnya syurutu, babu syurutu sihhatish shalah, bab syarat sahnya salat. Ya, wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Masuk. Ya, pada bab ini ada satu ketentuan. Syurutu sihhatish sholati tis'ah. Syarat sahnya sholat itu ada tis'ah, ada 9. Ya. Yang pertama adalah al-islam. Syarat sahnya sholat adalah pertama al-islam. Kemudian yang kedua al-aql, berakal. Kemudian yang ketiga at-tamyiz, ya. Yang keempat at-taharah ma'al qudrah, bersuci kalau dia mampu. Seperti yang kita kemarin sampaikan ya, ada namanya faqidu tahuraini. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Ya, orang yang kehilangan dua alat bersuci, dia boleh sholat tanpa bersuci. Ya, maka at-taharah ma'al qudrah, bersuci bersamaan dengan atau apabila dia mampu. Kemudian yang kelima, dukhulul waqti, masuknya waktu. Yang kelima, dukhulul waqti, masuknya waktu. Artinya apabila dia sholat belum masuk waktu, tidak sah. Ya. Dan di sini mungkin saya perlu singgung apa yang diviralkan di media sekarang ini berupa waktu subuh, ya. Waktu subuh di apa itu namanya? Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menerangkan bahwa subuh yang ada di tanggalan Kementerian Agama itu subuhnya lebih cepat 8 menit, ya. Jadi kalau misalkan jam 4 atau jam setengah 5, maka sebetulnya subuhnya adalah jam setengah 5 lebih 8 menit. Nah, ini menjadi polemik ya di tengah masyarakat. Bagaimana ini? Waktu sekarang ini bagaimana? Nah, sebetulnya perbedaan sudut pandang itu bukan hanya masalah 8 menit. Lebih daripada itu, ada yang mengatakan 20 menit. Ya. Ya. Nah, terus bagaimana ini solusinya terkait dengan puasa kita, terkait sholat kita? Solusinya kalau terkait dengan sholat, karena sholat itu dipersyaratkan dukhulul waqti, masuknya waktu. Sehingga kita harus memastikan bahwa memang kita itu sholat di waktu. Kalau ini kan masih maskuk ya, masih diragukan. Ini sudah masuk waktu atau belum? yang benar itu dari penelitiannya yang diteliti di Muhammadiyah atau dari Kementerian Agama. Ya, kadang-kadang seperti itu, masih bingung. Maka kalau semacam ini, sholatnya kita mengikuti waktu yang paling terakhir. Ya, kalau saya pribadi, argumentasi atau penelitian itu kan masalah penelitian. Masalahnya itu bukan masalah perbedaan dalil atau enggak, itu bukan. Tapi apakah betul fajar shodiq itu sudah masuk pada waktu itu? Persoalannya di situ. Ya, persoalannya seperti itu. Jadi dari pihak Kementerian Agama menyatakan matahari di bawah ufuk 20 derajat itu sudah bisa terlihat fajar shodiq. Ya. Kemudian melakukan penelitian. Sementara dari pihak yang lainnya mengatakan matahari di bawah 20 derajat itu belum mungkin untuk bisa dilihat fajar shodiqnya. Ya. Nah, jadi jadwal yang ada sekarang itu acuannya matahari di bawah ufuk 20 derajat. Nah, sebagian mengatakan oh enggak bisa, kalau 20 di bawah 20 derajat itu enggak bisa untuk kelihatannya itu. Ya. Sebagaimana masalah hilal Ramadan itu, kalau misalkan di bawah sekian derajat itu hilal itu enggak akan pernah bisa di bawah di atas ufuk sekian derajat enggak akan bisa dilihat. Walaupun sudah mewujud, baru sekian derajat baru bisa dilihat. Ini sama juga masalah subuh ini. Nah, makanya mereka ingin membuktikan kalau di bawah 20 derajat itu atau 20 derajat di bawah ufuk itu tidak bisa dilihat. Mereka melakukan pembuktian di mana-mana. Ya, kalau saya baca itu di Muhammadiyah mengerahkan 11 universitas dan para ahli astronomi. Ya, dan mereka tidak pernah melihat, tidak bisa melihat dengan peralatan canggih, tidak bisa melihat fajar pada derajat segitu. Ya, seperti itu. Dan mereka baru bisa mendapati di atas atau di bawah 18 derajat. Ya, sehingga muncullah angka ada lebih cepat 8 menit. Alasannya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi dengan penelitian terbaru seperti itu dan melibatkan banyak sekali akademisi, ya mantap-mantap saja dengan yang mengatakan itu lebih cepat 8 derajat. Sehingga wallahu alam, seandainya kita salat 8 menit ya dilebihkan maka itu enggak masalah. Kalau misalkan sholat kita lebihkan lebih daripada itu 20 menit juga tidak masalah. Gitu ya. Seperti yang pernah saya tanyakan ke Dr. Sofyan Baswedan, beliau juga mengaminkan, itu ketua Dewan Fatwa Lirsyad, mengaminkan bahwa memang waktunya lebih cepat. Tapi beliau malah mengatakan 20 menit. Ya, lebih cepat 20 menit. Sehingga waktu para asatidah ya di Semarang, asatidah para doa dan para mudaris ma'ahid di Semarang ya, ada audiensi atau belajar dengan beliau, belajar bareng, itu beliau saat subuh ya di hotel beliau mengatakan bahwa subuhnya dilebihkan 20 menit. Ya, subuhnya dilebihkan 20 menit. Nah, ini kita sholat 20 menit setelah masuk waktu yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Lah, untuk sahurnya ya pada dasarnya hukum asalnya adalah kita masih tetap boleh sahur sampai yakin tidak boleh. Asalnya seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan terkait dengan masalah makan sahur kemudian masih terdengar azan, bagaimana, apakah dibuang atau tidak? Ulama mengatakan kalau Anda memang melihat dengan tanda alam itu sudah kelihatan fajar, maka harus dibuang, harus dilatihkan. Tapi kalau pakai tanda waktu itu, waktu-waktu jadwal itu masih boleh dimakan. Kenapa? Karena itu takribi, pendekatan saja, tidak bisa dipastikan 100% benar. Ya, maka dari sini kaidah la yazul al yakinu la yazul bisyak, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin adalah ini masih masuk waktu buka, waktu sahur. Yang ragu adalah sudah tidak boleh makan atau belum. Maka pada asalnya seperti itu. Tapi ada ikhtiyat seperti yang kami tanyakan ke dosen kami, ke Syekh Nur, ini pernah saya tanyakan. Beliau mengatakan bahwasanya untuk masalah sahurnya, maka ngikutin yang pertama kali masuk waktu subuh. Gitu ya, sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian. Baik, selanjutnya satrul aurat ma'al qudrah, menutup aurat kalau dia mampu. Berarti kalau dia tidak mampu untuk menutup aurat saat sholat, maka dia boleh sholat dalam keadaan maksufatul aurah atau maksuful aurah, dalam keadaan terbuka auratnya. Dan aurat dalam sholat itu berbeda dengan aurat di luar sholat. Ya, kalau aurat di dalam sholat bagi wanita adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Hanya saja indal Hanabilah, menurut ulama-ulama Hanabilah, menurut ulama-ulama Hambali, wanita itu tidak diperbolehkan untuk menampakkan telapak tangannya. Ya, wanita tidak diperbolehkan untuk menampakkan telapak tangannya saat sholat. Ya, wajib ditutup. Ya, seperti itu. Sementara untuk sebagian ulama yang lainnya mengatakan wajah dan telapak tangan boleh terbuka ketika sholat. Tapi kalau di Hanabila, telapak tangan ini wajib ditutup. Ya, makanya lebih selamatnya telapak tangan wajib ditutup. Baik, kita kembali ke aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali untuk madzhab Hambali, telapak tangan wajib untuk ditutup. Nah, kemudian aurat wanita atau aurat laki-laki di dalam sholat adalah ma baina surah wa rubbah, antara pusar dengan lutut. Ya, tapi pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Aurat adalah di antara keduanya. Kemudian juga tidak diperkenankan atau tidak sah seorang laki-laki yang sholat dalam keadaan salah satu dari kedua dalam keadaan kedua pundaknya ini terbuka. Ya, dalam keadaan kedua pundaknya terbuka tidak boleh, tidak sah. Ya, paling tidaknya satu pundak harus ada yang tertutup. Seperti itu untuk laki-laki. Baik, tentu ada pembahasan menutup aurat di luar dan nanti insya Allah kita akan masuk pada pembahasan an-nadhar. Pembahasan an-nadhar, pembahasan melihat wanita yang hendak dinikahi, nanti ada pembahasan itu. Baik, sekarang selanjutnya yang ketujuh, ijtinabun najasati libadanihi wa saubihi wa buk'atihi ma'al qudrati. Menjauhkan najis-najis dari badannya, dari pakaiannya, dari tempat sholatnya, ma'al qudrati, ya, jika mampu. Seperti itu. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Syarat yang kesembilan, niat. Ya, syarat yang kesembilan apa? Niat. Ya. Dan niat ini dia datangkan mendekati dia melakukan amal. Ya. Maka di sini Syekh mengatakan, kenapa Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala menyebutkan niat pada syarat sah salat di bagian terakhir. Ya, sebelum menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salat. Alasannya adalah li'anna niyyatu tasbuqu al-amal. Karena niat itu mendahului amal. Nah, ini alasan kenapa Syekh Wahid mengakhirkan penyebutan niat sebagai syarat sah salat, ya. Dan setelah itu boleh menyebutkan hukum-hukum seputar sholat. Ya. Kemudian fayati bi kulli hadhihi syurut qabla niyyah min wudu' wa izalati najasah dan seterusnya. Seorang muslim dia mendatangkan syarat-syarat ini sebelum niat. Wudu', menghilangkan najis, bersuci dan selainnya. Ya. Fa yuakhiru amra niyyati fa niyyatu tasbiqu al-amal, maka diakhirkan perkara niat karena niat itu mendahului amal. Fayustahabu an takuna niyyah muqaranatan lil amali, maka disunahkan an takuna an niyyatu muqaranatan lil amali, niat itu bersamaan dengan amal. Jadi disunahkan ketika seseorang itu ingin mengamalkan, dia meniatkan bersamaan dengan apa? Amalan yang mau dia lakukan. Au qubailal amali, atau niat itu mendekati amalan. Ya. Seperti itu ya. Jadi disunahkan saat seseorang itu niat, menghadirkan niat itu bersamaan dengan amalan. Seperti misalkan saat takbir. Jadi niat dalam hati bersamaan dengan takbir. Lisan yang mengatakan Allahu Akbar, Allah. Hatinya apa? Nah, bersamaan dengan dia hatinya juga lisannya mengagungkan Allah, dia juga berniat untuk sholat saat itu. Ini namanya antakuna niyyatu muqaranatan lil amal. Au qubaila al amal, atau mendekati amal. Ayastahdhirun niyyah qabla dukhul fi shalah. Ya, seseorang itu menghadirkan niat sebelum masuk sholat. Yaqifu qabla dukhulihi fi shalah. Dia berhenti sejenak. Dia berhenti sejenak sebelum dia masuk sholat. Fayatadhakkar mas shalah allati sayu'addiha. Dia ingat, dihadirkan, dia ingat. Salat apa yang mau dia lakukan? Seperti itu ya. Seperti itu. Oleh karena itulah salah ketika seseorang itu dia seakan-akan masuk saja dalam amalan. Ya, masuk saja dalam amalan. Dia harus sejenak berhenti, kemudian dia tadzakkar, dia betul-betul ingat amalan apa yang mau dia lakukan. Kalau sholat, sholat apa? Karena ini sangat penting sekali menentukan niat itu. Baik ya, kemudian selanjutnya al-babu tsalits, bab yang ketiga, bab ahkamish shalah, bab hukum-hukum seputar sholat. Ini agak banyak ini pertemuan. Sampai halaman 45 kita kebut insyaallah. Yang pertama, wa fihi sab'atu dhawabit, pada bab ini ada 7 ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu wujubi sholati khamsatun, syarat wajibnya sholat ada 5. Yang pertama, al-islam, islam. Artinya kalau dia tidak islam, itu tidak wajib untuk sholat. Ya. Nah, cuman syarat wajib sholat islam ini, kalau indal Hanabilah, menurut ulama Hanabilah tidak dipersyaratkan. Jadi syarat wajib dengan syarat sah itu beda. Kalau syarat wajib itu apa? Yang wajib ngelakuin siapa? Yang wajib ngelakuin itu yang memenuhi kriteria ini. Itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah adalah agar supaya Anda itu ibadahnya sah, syaratnya ini. Gitu ya. Nah, ini syarat wajib sholat yang pertama Islam. Tapi indal Hanabilah tidak dimasukkan. Menurut ulama Hambali, syarat Islam ini tidak dimasukkan. Artinya apa? Kalau menurut ulama Hambali, orang kafir pun dia wajib untuk sholat. Ya, kenapa? Karena orang kafir ini mereka juga dituntut untuk menjalankan furu' syariat, cabang-cabang syariat. Walaupun kalau mereka melakukannya tidak sah, maka dalam akidah, mohon maaf ini orang kafir ya, kita nggak perlu mohon maaf ya, afwan. Dalam akidah kita, orang kafir itu dia apes. Apesnya apa? Apesnya dia akan disiksa karena kekafirannya. Kemudian yang kedua, dia akan disiksa karena tidak menjalankan syariat Islam, sholat, zakatnya, seperti itu. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Kalau ini betulnya, kalau ini sesuai juga dengan matanya, kalau dengan Hambaliyah ini sesuai. Al-aqlu, berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak wajib sholat. Kemudian al-buluk, balik. Balik. Kalau dia belum balik, tidak wajib sholat. Cuman dia diperintahkan untuk sholat. Setelah umur 10 tahun tidak mau sholat, dia dipukul dengan pukulan mendidik. Dan orang yang mengajarkan dan memerintahkan anaknya untuk sholat, maka dia mendapatkan pahala. Kalau antum perhatikan, ya, syarat sah sholat atau syarat sah sholat ya. Kalau ini kan apa? Syarat wajib ya kan. Kalau tadi sebelumnya syarat sah sholat adalah tamyiz. Artinya apa? Artinya kalau laki-laki atau kalau anak itu sudah tamyiz, itu walaupun tamyiz kan belum balig tuh. Tamyiz itu usia belum balig. Balig itu nanti beberapa tahun setelah tamyiz. Nah, ketika anak ini tamyiz, sholatnya sah. Ya, tapi dia belum wajib gitu loh. Gitu ya. Jadi anak di bawah usia balig kalau dia udah tamyiz, sah sholatnya. Dan kita yang nyuruh dia, kita yang ngajarin dia, kita dapat pahala. Yang keempat, ada mul haid, tidak sedang haid. Ya, ini syarat wajib. Kalau sedang haid, maka dia tidak wajib. Bahkan kalau kita lihat kemarin justru apa? Haram ya kan? Haram. Ada mul nifas, tidak sedang nifas. Nah, kemudian di sini dalam catatan tanda balik ada 4, keluar mani, haid, tumbuh rambut sekitar kemaluan, berusia 15 tahun. Ada satu tambahan lagi belum saya tulis, yakni mohon maaf ini, kalau wanita sudah keluar buah dadanya. Wanita sudah keluar buah dadanya. Nah, itu sebagian ulama menambahkan syarat yang kelima seperti itu. Atau apa tanda ya, tanda yang kelima sebagai tanda balik seperti itu. Kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, arkanu sholati arba'ata asyar. Ya, rukun sholat itu ada arba'ata asyar, ada 14. Ya, ini rukun sholat indal Hanabilah ada 14. Yang pertama, al-qiyamu fil fardhi, berdiri pada sholat wajib. Ya, berdiri pada sholat wajib. Namanya rukun, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka batal. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka apa? Maka batal. Kalau dia tinggalkan tidak sengaja, lupa, ya, maka kalau misalkan dia bisa kembali untuk mengejar apa yang untuk melakukan apa yang dia lupa tersebut, dia lakukan. Kalau tidak, maka rokaat tersebut dibatalkan. Nah, ini rukun, ya, rukun. Rukun ini kalau dia tinggalkan sengaja batal. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja dan dia bisa masih ngejar, ya, dia masih ngejar. Artinya dia belum sampai pada apa itu namanya? Pada rokaat yang kedua, pada rokaat berikutnya maksud saya, maka dia harus datangkan. Kalau tidak, maka rokaat tersebut yang mana di situ ada rukun yang tertinggal dianggap tidak sah. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia langsung sujud, tidak ruku. Ya. Kalau misalkan dia ingat pada saat duduk antara dua sujud atau pada saat sujud, maka dia kembali. Dia kembali, dia bangkit untuk ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya, baru setelah itu dia beranjak ke rakaat yang kedua. Seperti itu. Nanti ada sujud sahwinya di pembahasan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau sudah tidak mungkin untuk istidrak, tidak mungkin untuk mengejar, seperti misalkan dia sudah masuk pada rakaat kedua, dia baru ingat bahwasanya, oh tadi saya kok belum ruku, maka berarti rakaat tadi, ya, rakaat tadi yang semestinya rakaat satu itu mulghat, itu dibatalkan, tidak dianggap. Rakaat saat itu yang dia ingat itu dianggap rakaat satu. Nah, itu perihal rukun. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini juga rukun. Ya. Kalau takbiratul ihram ini mau lupa mau tidak lupa, ya dia batal ketika itu juga. Atau lebih tepatnya salatnya tidak dianggap karena belum masuk salat. Seperti itu. Belum masuk ke dalam salat. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ini rukun. Tapi indal Hanabilah, menurut ulama Hanabilah, rukun itu selain bagi makmum. Ya, kalau bagi makmum dia tidak rukun. Ya, yang rukun itu bagi imam dan bagi orang yang sholat munfarid. Bagi makmum dia tidak rukun. Artinya seandainya makmum ini tidak membaca Fatihah, maka tidak masalah. Ya, ini indal Hanabilah menurut ulama Hanabilah. Ya, hanya saja kalau kita mau cari amannya, ya sebisa mungkin untuk kita membaca. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ar-ruku. Ya, yang keempat apa? Ar-ruku. Rukun yang kelima adalah ar-raf'u minhu, bangkit dari ruku. Nah, ini bangkit dari ruku ini proses bangkitnya ini rukun tersendiri. Kemudian yang keenam, mulai i'tidal qa'iman, i'tidal. I'tidal dalam keadaan berdiri. Ini yang keenam. Nah, ini rukun tersendiri. Nah, jadi perlu untuk ditambih, kadang sebagian orang ada yang bangkit dari rukuk tapi belum i'tidal. Ya, kayak orang yang terawih 23 rakaat cuman 7 menit itu. Itu gimana itu? Apa i'tidal itu? Itu rukuk kemudian belum selesai langsung. Nah, itu dia enggak ada rukun yang tertinggal. Yani i'tidal, belum lagi tuma'nina. Yang ketujuh, as-sujud. Yang kedelapan, ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud, bangkitnya, ya. Kemudian yang kesembilan, wal julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh, at-tuma'ninah fil kul, tuma'ninah pada semua gerakan-gerakan tadi. Ya. At-tuma'ninah fil kul, tuma'ninah pada semua gerakan tadi. Saat berdiri dia tuma'ninah. Ya. Kemudian saat rukuk dia tuma'ninah. Saat mengangkat dari ruku, saat i'tidal tuma'nina, saat sujud tuma'nina, saat duduk antara dua sujud tuma'nina. Ya. Ya, artinya tuma'nina itu dia tenang. Tenang. Saat berdiri juga. Nah, kadar tuma'ninanya itu bagaimana? Ini saya catat, ya. Kadar tuma'nina adalah tenang di setiap rukunnya serta mampu membaca zikir wajibnya. Nah, ini dalam penjelasan Imam Ibnu Utsaimin, kadar tuma'nina adalah tenang di setiap rukunnya serta mampu membaca zikir wajibnya. Artinya pada setiap rukun tadi yang dibutuhkan gerakan, seperti misalkan berdiri, dia bisa berdiri, kemudian dia bisa membaca zikir yang wajib, yaitu apa? Fatihah. Kemudian juga rukuk. Rukuk itu dia tenang, enggak suruk-suruk itu enggak. Tenang, dan dia bisa membaca zikirnya. Zikir rukuk yang wajib apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, berarti dia udah tua nih, nak. Demikian pula sujud. Demikian pula i'tidal. Kadar tumakninahnya dia bisa tenang. Jadi maksud tenang itu saat gerakan ada jeda, ada waktu gitu loh, sedikit. Ya, dia bisa ya, jelasnya tenang ya, namanya tenang itu ya diam, sudah bisa diam sejenak, itu namanya tenang. Jadi ora yuk surut, itu enggak tenang berarti. Dan enggak cukup itu aja, tapi dia juga harus bisa membaca zikir yang diwajibkan pada gerakan tersebut. Ya, berarti kalau orang yang sholat tarawih banyak itu 23 rakaat 7 menit itu temaninya enggak ada. Yang ke-11 at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Yang ke-12 al-julus lahu walit taslim, duduk untuk tasyahud akhir dan membaca salam. Ya. Kemudian yang ke-13 at-taslimatu al-ula, salam yang pertama. Kemudian yang ke-14 at-tartib, yang ke-14 ini tartib, ya. Kalau di mazhab Hambali salam dua kali itu semuanya rukun. Ya, kalau di mazhab Hambali salam dua kali itu semuanya rukun. Tasyahud akhir. Ini berapa ini? 14 ya benar ya. Sujud. Ya. Cuman kalau di Hanabila itu arrafu minhu, ya, bangkit dari ruku itu tidak terhitung, ya. Itu mungkin dimasukkannya al jalsa bainas sajdatain. Kemudian selawat Nabi, ya. Selawat Nabi itu yang dimasukkan ke dalam rukun. Jadi di sini di kitab Bidayatul Mutafaqih ini 14, di Hambali juga 14 sama arkanus salat. Cuman untuk yang warafu minas sujud, bangkit dari sujud itu tidak dimasukkan kalau di Hambali. Diganti as-salatu ala nabi fihi, selawat Nabi. Jadi gitu ya. Seperti kemarin di awal-awal pengajian kitab bahwa kitab ini memang pengantar mempelajari fikih Hambali. Makanya kita bandingkan dengan fikih yang muktamad dari madzhab Hambali sendiri atau fikih resmi dari madzhab Hambali sendiri, dari kitab At-Ta'hilul Fiqhi yang itu diambil dari Zadul Mustaqni. Baik, selanjutnya ketentuan yang ketiga, dhabitu salat, wajibatu salati tsamaniyah. Kewajiban-kewajiban salat ada 5. Kewajiban-kewajiban salat ada 5. Yang pertama, takbiratul intiqal, takbir intiqal, ini takbir perpindahan. Ya, kemudian sami Allahu liman hamidah, kalimat sami Allahu liman hamidah. Kemudian rabbana walakal hamdu. Nah, cuman kalimat sami Allahu liman hamidah ini diucapkan oleh semua yang salat. Diucapkan untuk semua yang salat. Afan, sami Allahu liman hamidah diucapkan untuk semua orang yang salat kecuali makmum. Kecuali makmum, ya. Jadi kalimat sami Allahu liman hamidah itu diucapkan oleh semua orang yang sholat kecuali makmum. Jadi kalau makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau rabbana walakal hamdu, ini kewajiban yang ketiga, bacaan rabbana walakal hamdu itu untuk semuanya. Ya, itu untuk semuanya. Kemudian subhana rabbiyal azim marrah fi ruku', bacaan subhana rabbiyal azim sekali saat ruku'. Kemudian bacaan subhana rabbiyal a'la sekali saat sujud. Kemudian rabbighfirli baina sajdataini. bacaan Rabbighfirli antara dua sujud, kemudian at-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama ini juga kewajiban, kemudian al-julusu lahu, duduk untuk tasyahud awal ini kewajiban. Dan ini persis sama dengan yang di mazhab Hambali. Ya, persis sama. Kemudian yang ke dhabit yang keempat, ketentuan yang keempat. Sunnah salati al-qawliyah 12 sunnah. Sunnah qawliyah, ya, sunnah qawliyah ini ketentuan yang keempat, dan sunnah-sunnah yang sifatnya qawliyah. Ya, sunnah-sunnah yang sifatnya bacaan. Ya. Sebelumnya, kalau kewajiban, kewajiban itu kalau ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Contohnya dia sengaja tidak tasyahud awal, batal sholatnya. Kalau dia lupa, kalau dia lupa, ya, maka sholatnya tidak batal, tapi nanti ditambal dengan sujud sahwi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah al-qawliyah, sunnah terkait bacaan. Yang pertama doa ul-istifta. Doa istifta. Dan doa istifta banyak doanya ya, di antaranya Allahumma ba'id baini seterusnya. Kemudian yang kedua at-ta'awud. Bacaan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian qaulu amin, bacaan amin. Ya. Kemudian qira'atu as-surah, membaca surat, surat pendek di rakaat yang kedua, awal yang kedua. Ya. Kemudian al-jahru fil jahriyah, membaca keras pada salat yang keras. Ini sunnah juga. Artinya apa? Seandainya salat maghrib imam itu enggak kerasin, itu enggak masalah. Ya, jangan misalkan jadi imam ada orang yang makmum di belakang, kemudian waduh bacaanku kok yang ini, enggak usah kerasin. Ya, karena apa? Bacaan keras pada salat yang keras dibacanya itu sunnah. Al-israr fi sirriyah, demikian pula sir tidak dilirihkan pada salat sirriyah itu juga sunnah. Makanya seandainya orang salat zuhur kok imamnya membaca dengan bacaan yang keras, itu tidak masalah itu. Ya. Cuman kalau sekarang jenengan gitu ya daerahnya aliran apa? Ya, mana kalau kita belajar fikih yo, enggak masalah. Yang ketujuh az-ziyada ala rabbana walakal hamdu, menambah bacaan rabbana walakal hamdu. Ada bacaan yang lain itu. Mil as-samawi, mil as-samai wa mil al-ardh istursnya itu. Kemudian ziyada ala tasbihati, az-ziyadatu ala tasbihati ruku, menambah tasbih ruku. Ya, menambah tasbih tasbih ruku. Nah, ada apa itu namanya, masalah menambah tasbih rukuk ini, boleh seorang itu menggabungkan zikir-zikir yang ada. Jadi zikir rukuk itu kan banyak, itu boleh digabung. Beda dengan istiftah. Kalau istiftah itu baca satu aja. Jadi kalau ya dengan Allahumma ba'id ba'ini, kemudian setelah selesai kabir walhamdulillah kasir wa subhanallah wa bikratawasil seterusnya, tidak ya. Kalau istiftah itu satu-satu pilih. Tapi kalau untuk zikir zikir ruku, kemudian nanti zikir sujud ya, kemudian apa itu namanya, nanti disebutkan di sini az-ziyada ala rabbighfirli baina sajdataini, apa az-ziyada ala tasbihati sujud, ya az-ziyada ala tasbihati ruku, menambah tasbih ruku, menambah tasbih sujud, itu boleh ditambah-tambah yang warid yang ada dalam hadis. Ya, menambah kalimat rabbighfirli baina sajdataini, rabbighfirli warhamni seterusnya, itu loh boleh. Kemudian selanjutnya at-ta'awud min arba' ba'da tasyahudil akhir, minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ya, ya dari apa itu namanya, dajjal, kemudian fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati al-dajjal, gitu ya. Kemudian atas salamatu tsaniyah, salam yang kedua. Nah, salam yang kedua ini dikolongkan sunnah di dalam kitab ini. Tapi yang kita sampaikan kemarin ya tadi ya di mazhab Hambali, salam yang kedua juga rukun. Adzabul khamis, ketentuan yang kelima, sunanul af'al 18 sunnah. Ya, sunnah af'al itu ada 18 sunnah. Ya, jadi sunnah-sunnah terkait perbuatan dalam salat itu ada 18 ya. Yang pertama raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi', mengangkat kedua tangan di empat tempat. Empat tempat itu apa? Satu ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian yang kedua saat rukuk, Allahu akbar. Kemudian yang ketiga saat bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Yang keempat saat bangkit untuk rakaat ketiga. Itu sunnah kita mengangkat tangan. Kalau seandainya tidak mengangkat tangan, enggak apa. Jadi misalkan kita sholat nih, takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita langsung sedekap gini, Allahu akbar. Wah, itu enggak masalah. Cuman sekali lagi, sebagian orang itu kan enggak belajar fikih jadi bingung. Dikit-dikit, wah ini aliran apa, kan gitu. Ya kan pikiran toleransinya itu kurang. Akhirnya setiap orang yang beda itu dianggap langsung bermasalah. Gitu ya. Padahal ini sunnah. Ya. Baik. Kemudian wad'ul yumna 'alal yusra 'ala sadri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi atas dada itu maksudnya dada di atas ini. Ya. Seperti itu, bukan ini. Ada orang yang, wah ini saya semangat ini sunnah, ngajinya, soalnya gini, ini namanya di leher, bukan di dada. Jadi boleh di dada, bahkan juga boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar ya, sedekap itu. Nah sedekap ini juga sunnah. Seandainya seseorang gak sedekap, itu gak masalah. Ya, yang bermasalah itu syiah. Karena kalau syiah justru kalau sedekap itu gak boleh. Ya, karena ini yang sunnah itu sedekap. Kalau seandainya dia gak sedekap, gak masalah. Cuma tadi kalau anda misalkan kok sholat gak sedekap buat dikaren ini si ah ini gara-gara. Jangan-jangan. Yang ketiga an-nadhar mahal sujud, melihat tempat sujud ya, di antara sunnah juga melihat tempat sujud. Nah sehingga seandainya seseorang itu melihat ke arah depan itu tidak masalah. Kemudian al-qabdu ala ar-rukbataini bil yadaini fi ruku, menggenggam dua lutut dengan kedua tangan saat ruku, ini juga sunnah. Jadi tangannya menggenggam di lutut ini sunnah. Kemudian madu dhahri fihi wa ja'ala ar-ra's wa ja'ala ar-ra's hiyalahu. Ya, meletakkan atau meluruskan punggung saat rukuk dan menjadikan kepala lurus dengannya. Nah, seperti itu. Jadi ini meluruskan punggung saat rukuk dan menjadikan kepala lurus dengan punggung. Bukan gini. Kadang ada orang sholat itu malah gini, kayak mau nyungsep ya. Kadang ada yang kurang ya. Kemudian selanjutnya menekankan anggota sujud ke tanah. Jadi menekankan anggota sujud ke tanah itu. Tamkinu adha'i sujud minal ardi. Jadi seandainya misalkan kok ada orang keningnya itu agak hitam karena dia memang tamkin ya, menekankan itu, menekankan jabhah ini, apa, anggota sujud termasuk juga ini kan, anggota sujud termasuk ini ya, maka tidak masalah sebetulnya. Jangan dikatakan oh ini itu, karena kondisi kening manusia itu beda-beda kulitnya. Ada yang sensitif ya kena terus ya hitam. Jangan mengatakan oh anda itu aliran apa terus, berarti kalau yang nggak hitam berarti nggak sesuai dengan sunnahnya, nggak seperti itu, nggak soleh, nggak seperti itu. Kemudian selanjutnya mubasharatu al-jabha mahalla sujud, ya meletakkan kening ke tempat sujud secara mubasyarah tanpa penghalang. Ya, tanpa penghalang. Misalkan tanpa kain, tanpa apa, langsung ke tempat sujud. Ya. Walaupun pakai kain enggak masalah, ya, enggak masalah. Yang masalah itu dia menempelkan atau tidak meletakkan langsung ke tempat sujud, tapi dikasih anggota sujud yang lain. Nah, ini enggak boleh. Ya, misalkan kalau rambut enggak apa-apa, ya. Misalkan ada rambut kena di kening enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu sama-sama anggota sujud, seperti misalkan tangan. Tangan kan anggota sujud. Dia taruh gini, itu enggak boleh. Kemudian mujafatu adudaihi an janbaihi fihi. Ya. Menjauhkan dua lengan atas dari dua sisi badan saat sujud. Badan di sini, ini lengan. Jadi bukan gini saat sujud, tapi gini. Jadi adud itu lengan atas. Lengan atas itu kita jauhkan dari dua sisi badan kita. Ya, itu kalau kanan kirinya enggak ada orang atau misalkan sekarang lagi jaga jarak. Ya, kalau rapat di jangan. Ngikuti tonggonya, ngikuti temannya nanti. Kemudian wabatnihi an fakhidaihi, juga menjauhkan perut dari kedua paha. Ya, jadi bukan apa yang merkungkung gitu ya sujudnya. Jadi yang sunnah itu ini paha, ini dijauhkan dari perut. Wa fakhidaihi an saqai. Kemudian paha itu dijauhkan dari betis. Ya, jadi sujudnya itu bukan kayak orang apa ya, kalau katisan kemudian merkungkung itu bukan. Ya, kemudian waja'alu atrafi asabi'il qadamaini ilal qiblah, menjadikan ujung-ujung jari jemari ke arah kiblat. Jadi ujung-ujung jari jemari itu ke arah kiblat, bukan miring kayak gini. Bukan miring kayak gini, tapi dijadikan ke arah kiblat. Kemudian wad'u yadaihi hadwa mankibaihi mabsutatan madmumata mabsutatan madmumata al-asabi'. Ya, kedua tangan, memposisikan kedua tangan lurus searah dengan kedua bahu. Bahu itu ini ya. Bahu ini benar. Dalam keadaan terbuka dan merapatkan jari jemari. Jadi terbuka, bukan gini, dan merapatkan jari jemari juga bukan gini. Ya, jadi sholatnya itu yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu bukan Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang sholat gini kok, ngebiak kayak gini. Jadi dibuka, tapi jari jemarinya dirapatkan. Yang ke-13, al-iftirash baina sajdataini wa fit tasyahudil awal. Ya, duduk iftirash di antara dua sujud dan pada saat tasyahud pertama. Iftirash itu yang tinggi itu ya. Gitu. Yang ke-4, at-tawarruku fil akhir, duduk tawaruk pada rakaat terakhir. Ya, dan sekarang kalau subuh, kalau untuk madzhab Hambali itu iftirash. Kalau yang lainnya, ini nanti mungkin kapan kita detailkan. Baik, selanjutnya yang ke-15, wad'ul yadaini 'alal fakhidaini mabsutatan madmumata madmumata al-asabi. Yang ke-15, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dalam keadaan terbuka dan merapatkan jari jemari. Ya, ini saat tasyahud. Jadi terbuka, bukan digenggam kayak gini. Tapi terbuka dan jari jemarinya juga rapat. Bukan juga gini ya. At-tahlik bi ibhamil yumna wal wusta fi tasyahudaini. Yang ke-16 adalah membuat lingkaran dengan menggunakan ibu jari dan jari manis tangan kanan saat tasyahud, baik di awal atau di akhir. Yang ke-17, al-isyarah bisabahatil yumna fihima, memberi isyarat dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan padanya. Jadi isyarat ini ya, ngacung kayak gini. Nah, kemudian di antara yang mungkin sedikit perlu untuk diperhatikan, kapan kita mengisyaratkan dengan telunjuk? Ya, kalau di Syafi'iyah itu kan ketika asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Nah, kalau di Hanbali itu ketika attahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah baru. Sudah masuk ini. Gitu ya, at-tahiyatu lillah. Shalawat wa thayyibat seperti itu. Jadi dari awal itu sudah gitu. Sebagian ulama malah enggak ada ketentuan. Yang penting ketika di tasyahud sudah langsung acung gitu. Ya. Kalau di ulama-ulama Hanabila itu ketika at-tahiyatu lillah. Makanya Syaikh Shalal Fauzan dalam fatwa beliau ketika ditanya kapan dia mulai mengisbar isyarat, beliau mengatakan ketika dia menyebut nama Allah. Pertama kali dia menyebut nama Allah ya pas itu at-tahiyatu lillah. Seperti itu. Baik, selanjutnya al-iltifat fi taslimataini, menoleh pada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Nah, di sini kalau misalkan dia enggak noleh, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enggak noleh. Cuman sekali lagi orang itu akan menganggap ya karena enggak belajar fikih tadi. Baiklah, Allah itu saya lihat ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga. Nah, ketentuan yang keberapa? Keempat ya. Kelima ini salah cetak ini. Ketentuan yang kelima. Ketentuan yang keenam, maaf. Ketentuan yang keenam, salah cetak itu saya. Terus nanti ketentuan yang ketujuh selesai kita. Baik, selanjutnya. Ketentuan yang keenam, makruhatu sholat tis'ata asyara makruhat. Hal-hal yang makruh dalam sholat itu ada 19. Yang makruh ini. Ya. Kalau sunnah dia lakuin dapat pahala, kalau tidak enggak apa-apa. Kalau enggak dapat pahala maksudnya. Kalau makruh itu dilakukan tidak apa-apa. Kalau dia tinggalkan itu malah bagus. Yang pertama, tarku sunnatin amdan, meninggalkan sunnah secara sengaja. Ya, jadi ini yang Anda lihat ada 18 ini perkara sunnah. Itu kalau Anda tinggalkan secara sengaja itu makruh. Ya, jadi misalkan sengaja enggak sedekap, itu makruh itu. Sengaja enggak baca surat pendek, itu makruh. Ya. kemudian saat sholat merekungkung itu sujudnya, itu makruh itu. Kalau meninggalkan sholat sunnah secara sengaja. Kemudian al-iltifat bila hajatin, menoleh tanpa hajat. Ya, menoleh tanpa hajat. Menoleh di sini artinya bukan menoleh ini ya. Kalau menoleh ini batal dia menoleh. Nanti akan masuk ini pembahasan berikutnya. Ya. Nah, menoleh disebutkan di sini menoleh mata gitu ya, menoleh mata, ngelirik kayak gitu. Kemudian iftirasu dira'aihi. Iftirasu dira'aihi ini kita terjemahkan apa di situ? Menempelkan kedua lengan bawah ke tanah saat sujud. Jadi gini, ini lengan bawah saat sujud itu gini. Ya, ini makruh ini. Ya, dan banyak orang yang masih sholat kayak gitu. Alasannya karena enggak kuat sujudnya. Kalau enggak kuat sujudnya, ini bagian siku ini dikasihkan ke paha. Nah, itu pun kalau sholatnya jamaah. Kemudian selanjutnya yang keempat al-abas. Al-abas itu melakukan hal yang sia-sia. Contohnya misalkan saat sholat pecingnya dinaikkan. Ya, terus nanti tim lagi pecingnya diturunkan lagi. Kalau orang Arab pakai imamah, imamahnya dibenerin. Kemudian di kebelakangin, kedepanin. Ya, atau jenggot, main jenggot. Itu al-abas, itu makruh. Kemudian at-tahassur, ya. At-tahassur di sini artinya adalah meletakkan tangan di pinggang. Nah, jadi bukan sedekap tapi malah gini, itu makruh. Kemudian selanjutnya at-tasa'ub nguap. Ya. Makanya kalau orang lagi sholat dia mau nguap itu tahan. Jadi nguap saat sholat itu makruh. Kemudian istiqbalu surah, menghadap gambar. Ya, menghadap gambar itu makruh. Kemudian selanjutnya wafarqa'atu al-asabi, membunyikan jari jemari. Jadi sholat itu malah nekli'i. Nah, gitu kan ada kan. Nah, itu juga makruh. Kemudian selanjutnya tasbikuhuma, mentasbik itu menjalin atau menganyam jari jemari. Nah, jadi gini, belum membunyikan ini. Nah, sebentar lagi membunyikan. Kemudian selanjutnya lubsu saubin muallam, memakai pakaian bercorak. Ya, jadi pakaian yang bercorak ada gambarnya, ada macam-macamnya. Seperti itu. Ini makruh. Kenapa? Karena dia bisa mengganggu yang lainnya. Termasuk juga bisa mengganggu dirinya sendiri. Lagi gini mau gambarnya apik mendingan. Nah, selanjutnya makanya mohon maaf saja ya, kalau dia memakai pakaian yang bercorak menghadap surah, gambar itu makruh, maka semestinya sajadah itu enggak usah aneh-aneh lah. Sajadah itu kadang bikin orang ki gambarnya apa. Apalagi ana kabar itu katanya gambar patung, gambar berhala. Ini teliti gitu ketika sholat. Wah, jangan-jangan sajadah ini dimaksud. Ya, kemudian selanjutnya kafus saub awis sa'ar. Ya. Melipat pakaian atau menjalin rambut. Nah, itu juga makruh. Jadi pakaian itu dilipat, dilengkin gitu ya. Kaki dilengkin, rambut dilengkin, itu makruh. Ya, ada juga ulama yang memahami maksudnya adalah saat sholat. Jadi saat sholat malah ngelengkin. Tapi ada yang memahami secara umum. Ya, kemudian selanjutnya masuk atari sujud qabla al-faraq, ya. Menghilangkan bekas sujud sebelum selesai sholat. Ya, jadi misalkan zaman dahulu itu kan, atau zaman sekarang juga ya, kotor sajadahnya misalkan. Ya, tempat sujudnya. Akhirnya sininya enggak enak. Apa sininya ada debunya. Belum selesai sholat dia sudah diusap. Nah, ini juga makruh. Ya, itu mungkin kalau misalkan dia pas sujud pertama jubulono kerikil, ya boleh diusap. Karena untuk dia sujud kedua kena kerikil lagi kan enggak enak. Kalau itu ada hajat tidak masalah. Makruh itu hilang dengan sebab hajat. Kemudian selanjutnya bihazrati at-ta'am, dengan sebab atau saat makanan sudah dihadirkan. Ya, saat makanan sudah dihadirkan kemudian kita sholat, ini makruh. Tapi dengan ketentuan, dengan persyaratan, kita bisa mengambil makanan itu baik secara syar'i ataupun secara kauni. Secara syar'i artinya secara syariat itu dibolehkan, tidak sedang puasa juga dihidangkan untuk kita. Secara kauni enggak ada yang melarang, gitu loh. Kemudian kita pengin sehingga saat sholat kita akan terganggu. Tapi kalau enggak ada seperti itu ya tetap sholat. Ya, kemudian selanjutnya ma'a mudafaati al-ahbasaini, ketika kita sedang menahan dua habas. Ya, baik mau kencing atau mau buang air besar ditahan itu makruh. Termasuk juga kentut itu makruh ditahan. Kemudian ila ghairi sutratin lil imami wal munfarid, salat tanpa menghadap sutra bagi imam dan orang yang salat sendirian. Ini juga makruh. Jadi karena sutra itu pembatas orang di depannya saat salat, itu sunnah hukumnya. Kalau dia misalkan seorang imam atau munfarid, orang salat sendirian, salat tidak menghadap sesuatu di depannya, maka ini makruh. Gitu ya. Kemudian as-sadl. Ya. Yang ke-16 sadl. Sadl itu apa? Sadl itu memakai pakaian tanpa memasukkan lengan ke lengan baju. Ya, misalkan lagi dingin, biasanya kan pakai jaket tapi lengannya tidak dimasukkan gitu kan, disampir ketok gitu. Nah, ini makruh sadl. Kemudian yang ke-17 menutup mulut. Ya, yang ke-17 menutup mulut. Taghtiyatul fam, menutup mulut. Pakai masker, ya. Pakai masker itu makruh. Ya, cuman tadi kalau ada corona, lagi corona gimana? Ya jadi enggak makruh gitu loh. Makanya kemarin ketika ribut salat pakai masker enggak sah, itu dari mana fikihnya? Ya, dari mana fikihnya? Ini makruh saja, tapi kalau ada hajat tidak makruh. Kemudian yang ke-18, al-busaq ilal qiblah aw an yaminihi, meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Ini juga makruh. Terus kalau mau meludah di mana? Kalau meludah sebelah kiri di bawah kakinya. Itu kalau enggak pakai karpet. Ya kan, kalau zaman dahulu kan pakai tanah. Sekarang ketika pakai karpet, ya dia bisa meludah ke pakaiannya misalkan, karena itu tidak najis. Kalau harus meludah. Kemudian yang ke-19, raf'ul basar ila sama, ya mengangkat pandangan ke langit. Allahu a'lam, sebagian ulama ada mengatakan batal. Ketentuan yang terakhir, ketentuan yang ke-7, ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Mubtilatu as-shalah samaniyah, pembatal salat ada 8. Yang pertama, tarku syartin aw ruknin amdan bila udrin, meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja tanpa uzur. Jadi kalau syarat dan rukun yang ditinggalkan dengan sengaja bila udrin, tanpa uzur, maka ini batal sholatnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-aklu aw syurbu amdan, makan atau minum secara sengaja. Pas sholat makan dan minum secara sengaja, maka ini batal sholatnya. Bagaimana kalau misalkan ada selilitan, atau misalkan kita baru minum madu, ya baru minum madu, kemudian kan masih ada sisa, makan kurma masih ada sisa. Nah, apakah ketika kita telan batal sholatnya? Saya pernah tanyakan ini ke Dr. Nur Sya'lan, yang mensyarah ini kitab ini, beliau mengatakan tidak membatalkan, tapi sebelum sholat kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Ya, jadi sebelum sholat kumur-kumur dulu. Kok nanti misalkan kok masih ada rasa manis madu, kemudian waduh kena tak itu keuraisa, akhirnya dilek, itu tidak masalah. Ya, kemudian ada selilitan tak itu keuraisa dilek, itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga, al kalamu amdan, bicara secara sengaja. Ya, yang keempat, al zohik, ketawa. Ya, yang dimaksud dengan ketawa ini sampai keluar suara. Nek baru mesem, ada yang lucu kemudian mesem belum sampai keluar. Ya, itu masih gak masalah, tapi kalau sudah itu sudah batal ya. Kemudian yang kelima, al-amal al-kathir min ghairi jinsiha, ya amalan yang banyak, gerakan yang banyak bukan dari jenis gerakan sholat. Jenis gerakan sholat kan rukuk, sujud, kayak gitu kan. Nah, dia melakukan amalan atau gerakan yang banyak yang bukan jenis gerakan sholat, seperti misalkan gini, gini, gini, dan disebut banyak itu sesuai dengan uruf atau kebiasaan, sehingga orang menilai orang ini tidak sedang sholat tapi sedang gerak, gitu loh, sedang senam barangkali. Kemudian yang keenam, ta'amudu ziyadati ruknin fi'liyin, sengaja menambah rukun yang sifatnya perbuatan. Nah, rukun itu kan ada yang perbuatan, gerakan, ada yang bacaan. Kalau rukun bacaan itu tidak sampai membatalkan. Ya, kalau dia menambah rukun bacaan, misalnya dia membaca Fatihah 2 kali, ya, kemudian dia membaca apa lagi ditambah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau rukun ini misalkan takbiratul ihram ya 2 kali, itu tidak membatalkan. Tapi kalau rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan rukuk misalkan sujud di 2 kali, maka membatalkan. Yang ketujuh, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad duna maudhi'i sujud, ya berjalannya atau seorang wanita yang sudah balig berjalan di depannya. Saya ulang, berjalannya atau lewatnya wanita yang sudah balig, keledai atau anjing hitam di area sujud dia. Jadi di area sujud loh. Memang gak boleh berjalan di depan orang yang sholat itu di area sujud. Ya, makanya kalau dia enggak pakai sutrah, batasannya mana? Batasannya area sujud dia. Ya, kalau misalkan dia pakai sajadah, ya sajadah itu. Ya, makanya kalau misalkan kita lewat di depan orang yang sholat, tapi di luar sajadah dia, itu enggak masalah. Ya, kadang sebagian orang enggak boleh lewat depan orang sholat, itu aja taunya. Ya, padahal jarak antara dia dengan tembok itu terlalu jauh. Maka area yang tidak boleh adalah tempat area sujud dia. Dan ini kalau sampai ada wanita yang sudah balik atau keledai atau anjing hitam lewat di area sujud dia, sholatnya batal. Terakhir, bermakmum atau al-ihtimam biman la tasihu imamatuhu, bermakmum di belakang orang yang tidak sah sebagai imam. Seperti misalkan bermakmum di belakang orang kafir. Ya, dan terakhir sebelum saya tutup pengajian ini, kemarin kita sampaikan tentang masalah tayamum. Ketika kita mendapati ada seorang, ada binatang, apa syarat boleh tayamum adalah ketika di situ ada air, tapi air tersebut dipakai untuk minum manusia atau binatang yang muhtaram atau binatang yang dihormati. Ya, berarti kalau binatang tidak dihormati, ada di situ dia kehausan, kita tetap harus pakai air, ya kan? Nah, sekarang binatang yang muhtaram itu apa? Kemarin kita contohkan anjing. Binatang yang muhtaram, binatang yang ghair muhtaram ya, binatang yang dimuliakan adalah binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Sebagaimana pernyataan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga Dr. Usman Khamis beliau terangkan seperti itu. Jadi binatang yang tidak diperintahkan dibunuh itu namanya binatang yang muhtaram. Ya, kalau binatang yang ghairu muhtaram tidak dimuliakan adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Sehingga kalau misalkan kita melihat di situ ada binatang yang ghairu muhtaram, ada binatang yang muhtaram, maksudnya saya ulang ya, binatang yang muhtaram yang tidak diperintahkan dibunuh, ada air hanya cukup untuk dia, kita tayamum. Tapi kalau binatang yang ada di sisi kita itu ya ghairu muhtaram, yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti misalkan apa ular, kemudian tikus gitu kan. Nah, ini kita tetap harus wudu, tidak boleh tayamum. Lah kemarin kita contohkan anjing. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dari grup Ahwat, bagaimana ini anjing? Nah, bukankah ada hadis juga ada seorang wanita yang dia meminumi anjing kan gitu. Lah jawabannya saya detailkan, wallahu alam afwan jiddan ya. Saya detailkan, anjing yang dimaksudkan adalah anjing galak, al-kalbul akur. Memang ada perintah membunuh anjing, tapi al-kalbul akur, anjing yang galak, yang ganggu kita. Kalau anjing itu gak galak, gak ganggu kita, gak ngejar-ngejar kita, gitu ya, seperti anjing-anjing yang kecil itu, yang